Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُ وَاتَّبَعَ ثَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah ini untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma' was Sifat. Kaidah-kaidah, landasan-landasan tentang masalah tauhid. Kita telah sampai pada kaidah yang ke-51. Penulis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Af'alu ar-rabbi fi khalqihi in kanat kama yuridun fawajibuha asy-syukru wa in kanat fi ghairi ma yuridun fawajibuha as-sabru. Perbuatan-perbuatan Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluknya, jika hal itu sesuai yang mereka inginkan, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Dan jika hal itu tidak sesuai yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh makhluk, maka kewajiban kita adalah sabar. Jadi makna kaidah ini bahwa perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, yang harus kita yakini bahwa semua perbuatan Allah pasti baik. Bagi Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatannya pasti baik. Hanya saja perbuatan-perbuatan Allah tersebut bagi hamba ada dua macam. Yang pertama, ada ketentuan-ketentuan Allah SWT, perbuatan-perbuatan Allah SWT yang disenangi oleh makhluk sesuai dengan harapan mereka. Ya, dapat ilmu, dikasih oleh Allah ilmu, dikasih oleh Allah rizki, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, menyenangkan. Maka kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang menyenangkan, ya, nikmat-nikmat, anugerah-anugerah, maka kewajiban bagi kita adalah bersyukur. Namun poin yang kedua, perbuatan-perbuatan Allah itu kadang-kadang ada yang enggak sesuai dengan keinginan hati kita. Kita diberi apa? Musibah, diberi sakit, kecelakaan, atau bahkan mungkin dicabut nyawa orang-orang yang kita cinta. Itu enggak sesuai dengan ini. Tapi itu baik. Bagi Allah SWT baik. Karena yang harus kita yakini bahwa semua yang Allah takdirkan bagi Allah pasti baik. Ketika Allah SWT memberikan misalkan musibah kepada kita, pasti Allah ada hikmah di balik itu. Kadang seorang hamba mungkin sombong. Ketika dikasih sakit, baru dia sadar. Ya, dikasih bencana. Ya, itu bagi Allah SWT baik. Allah menginginkan dengan adanya musibah-musibah tersebut, agar manusia apa? Kembali kepada jalan Allah SWT. Makanya, dalam surat Ar-Rum, ayat 41, Allah SWT menjelaskan, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ini jelek nih, musibah-musibah. Dikasih tsunami, dikasih gempa bumi, dikasih banjir, gunung meletus, musibah-musibah. Ya. Bima kasabat aydin nas, karena dosa-dosa manusia. Makanya adanya bencana-bencana itu penyebab utamanya, faktor utamanya adalah karena dosa manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, liyudziquhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah timpakan musibah tersebut karena sebagian dosa manusia. Baru sebagian loh, enggak semuanya. Enggak semua dosa hamba langsung turun bencana. Karena kalau semua hamba langsung turun bencana, habis kita ini. Karena semua manusia banyak melakukan dosa, tapi sebagian saja yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya apa? Terakhir Allah mengatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Yakni kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mungkin sebagian manusia mengira, wah, adanya musibah-musibah, bencana-bencana jelek bagi mereka, enggak menyenangkan mereka. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ada hikmah di balik itu, yaitu ingin menegur, mengingatkan hamba-Nya. Ya. Ibarat kata, kita kadang-kadang perlu untuk dijewer sama orang tua kita, sama guru kita, ya, supaya kita ini apa? Sadar akan kelalaian kita. Ya, karena kalau enggak dijewer, enggak sadar-sadar. Lah kita ini seringkali diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya gitu juga, gablek juga. Enggak sadar, sadar. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ngasih bencana-bencana kepada kita, tapi ya, dalam waktu yang sama banyak juga manusia yang belum sadar. Malah kadang-kadang malah meningkat. Ya, dikasih tsunami, wah. Setelah tsunami malah wah iki kurang sesajene. Kurang tumbale, ya. Malah menjadi-jadi. Nah, itu. Jadi, ma'asyiral muslimin, intinya bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala bagi Allah semuanya baik. Tapi bagi manusia, maka kadang ada yang sesuai dengan hati mereka, maka ini kewajiban kita adalah bersyukur. Kadang enggak sesuai dengan hawa nafsu kita, enggak sesuai dengan keinginan kita, maka kewajiban kita adalah bersabar. Inilah yang dua kunci yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan dua kunci ini, ma'asyiral muslimin, kalau kita memilikinya dalam hidup ini, maka hidup kita akan bahagia. Apa itu? Syukur dan sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi, sungguh indah semua urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, baik baginya. Ya, dia dikasih pekerjaan, disyukuri. Ya, dikasih rezeki, dia bersyukur. Ya, dikasih ilmu, bersyukur. Dikasih istri, bersyukur. Ya, dikasih anak, bersyukur. Dikasih laki, ya, bersyukur laki. Ya, intinya yaitu apa? Kalau dia mendapatkan nikmat-nikmat, maka dia apa? Bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabara. Kalau dia mendapatkan ya ujian, musibah, dia hadapi dengan sabar, dan itu pun baik baginya. Ya, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidak ada kecuali bagi orang yang beriman saja. Hanya orang yang beriman yang bisa menyikapi kehidupan ini dengan bijak. Kalau orang-orang kafir, nah, dikasih ujian, mereka kadang stres, galau, bahkan mungkin bunuh diri. Makanya, Pak, di negara-negara kafir, bunuh diri itu terbanyak. Ya, Jepang, Korea, Amerika, hanya karena masalah-masalah sepele, kemudian apa? Mereka bunuh diri. Ya. Di negara-negara Islam, ya itu ada, tapi enggak terlalu banyak. Dibandingkan dengan negara-negara apa? Kafir. Kenapa? Karena orang kafir pondasinya enggak ada. Berbeda dengan orang yang beriman, dia ada keimanan yang menjadikan dia untuk bersyukur dan menjadikan dia sabar menghadapi apa? tantangan dalam hidup ini. Karena memang hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya? Apakah kalau kita dikasih ujian kita bisa menghadapinya dengan sabar atau enggak? Ya, kalau orang-orang yang beriman dia akan kuat, tegar menghadapi ujian ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperumpamakan seorang mukmin, masalul mukmin masalul zar. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti pohon, tanaman. Ya. La tazalu riyahu tufi'u. Angin terus berhembus menggoyang dia, tapi dia tetap apa? Tegar, kuat. Banyak ujian. Ya, lihat pohon itu kan sering kena angin, kadang kehujanan, kadang kepanasan. Ujian itu bagi pohon, tapi dia tetap tegar. Begitulah orang yang beriman. Ujian bertubi-tubi menghantamnya, tapi dia tetap apa? Tegar. Maka kewajiban bagi kita ma'asyiral muslimin yang memiliki dua kunci ini, dua kunci yang sangat penting. Yang kalau kita memilikinya, menanamkannya dan mengamalkannya, maka kita akan hidup bahagia. Yang pertama yaitu syukur. Dan sering saya sampaikan seperti yang dikatakan para ulama, syukur itu jangan dipahami cuma mengatakan alhamdulillah sudah syukur. Itu bukan. Syukur itu kata para ulama ya dibangun di atas tiga hal. Baru dinamakan syukur. Yang pertama syukur dengan hati. Yang kedua syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati, yaitu dengan meyakini bahwa semua nikmat yang telah Allah berikan kepada dia itu semata-mata datangnya dari Allah semata. Ya, dia dapat kenaikan jabatan. Itu berarti apa? Dari Allah semata lah, bukan karena, oh ini karena kerja keras saya, ini karena kejeniusan saya. Banyak orang, kalau dia mendapatkan nikmat, dia lupa daratan. Dia menisbatkan kepada apa? Kehebatan dirinya. Kalau dapat musibah, baru yang disalahin sama orang lain. Ya. Pertandingan misalkan, kalau menang, wah ini karena kerja sama tim kita. Karena kerja keras kita, karena latihan kita. Ya kan? Tapi kalau kalah, oh kamu tuh gara-gara kamu. Ya, enggak beres. Saling menyalahkan. Ya. Baik, jadi hendaknya bagi kita kalau kita mendapatkan nikmat kita sandarkan kepada Allah. Itu baru bersyukur. Bukan menyandarkan kepada kehebatan diri kita. Yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan begitu banyak nikmat kepadaku. Saya yang kurang bersyukur kepada. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kenapa seorang ketika mendapatkan nikmat dia kemudian mengucapkan alhamdulillah itu sebaik-baik doa? Karena pada hakikatnya orang kalau mengucapkan alhamdulillah itu berdoa supaya nikmatnya ditambah. Itulah syukur. Itulah syukur. La in syakartum la azidanna. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Yaitu dengan menjadikan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau itu dikasih harta, hartanya digunakan di jalan Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dipakai untuk apa namanya, ya, nyumbang pembangunan masjid, Masjid Al-Ihsan, ya, ada pembangunan nih ya. Nah, man bana baitan lillah, banawahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mau pemilihan baru bangun nyumbang ya abidiyah lillahi taala, maka banawahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Dipakai untuk dakwah, nyumbang dakwah, dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nih, misalkan ada kegiatan sosial ya, untuk anak yatim, untuk para janda, untuk apa? Hitanan massal atau hal-hal yang positif pokoknya. Kemudian kita gunakan harta kita tersebut di jalan Allah SWT, itu namanya syukur. Kalau kita diberi jabatan, kita gunakan jabatan tersebut untuk ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi kesehatan, kita gunakan kesehatan kita dalam ibadah kepada Allah. Kalau kita diberi mobil, mobilnya dipakai untuk kebaikan. Ya, jangan sampai ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala malah menjauhkan kita dari Allah. Karena manakala kita diberi nikmat kemudian kita semakin jauh dari Allah, itu berarti tandanya kita enggak bersyukur. Dan itu sering terjadi tanpa kita sadari. Ya. Dulu ya pas ya hidupnya pas-pasan, sederhana, ya, salatnya rajin, berjamaah di masjid terus. Ya, bahkan sholat subuh pun enggak pernah ketinggalan. Ya, pas setelah dikasih ya kenikmatan, ya. Rumahnya sudah semakin mewah, kamarnya ber-AC, kasurnya empuk, ya. Malah apa? Males bangun. Ya, sholatnya malah di rumah terus. Jadi lelaki solihah. Nah, ini namanya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu pas punya sepeda ontel, sepeda motor, masyaallah, rajin ngaji. Ya. Dikasih mobil malah jarang ngaji. Nah, ini berarti kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Abu Hazim pernah mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fa hiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan engkau semakin dekat sama Allah, berarti itu semakin itu adalah petaka. Ya. Dulu belum punya istri rajin ibadah, rajin kajian. Setelah punya istri enggak pernah nongol kajian. Ini berarti apa? Enggak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau loh, istri itu nikmat apa enggak? Nikmat. Harusnya semakin menjadikan kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya istri malah semakin jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kufur nikmat. Ya, berarti kufur nikmat. Iya kan? Nah, jadi intinya tadi bahwa syukur itu dengan tiga hal tadi. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan kita. Yang kedua adalah sabar. Ya, sabar kalau mendapatkan ujian-ujian. Karena sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah. Ya, sabar. Kita salat itu butuh sabar. Butuh sabar, Pak. Karena hawa nafsu kita kadang-kadang apa? Nginginkan kita enggak salat. Kok ae gampang. Ya. Ya. Sik suwi imami paling gurun teko. Tep. Seringkali kita diganggu, digoda sama apa? Setan. Butuh kesabaran. Nunggu imam juga butuh kesabaran. Kalau enggak sabar, wis ngedumel ta, menggerutu. Endi sih imame suwine. Ya. Butuh kesabaran. Memerintahkan keluarga kita untuk sholat, butuh kesabaran juga. Makanya wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Kadang nyuruh anak, nyuruh istri ya sholat, nyuruh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali diomongin kadang enggak bisa langsung ya jalan. Butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, karena hawa nafsu manusia pengennya melakukan maksiat. Inna nafsal ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Ya, pengennya dosa, pengennya maksiat. Karena sebagaimana kata Nabi, huffatil jannah bil makarih, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang enggak disukai oleh hawa nafsu manusia. Wa huffatin naru bisyahwat. Adapun neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu itu sukanya yang maksiat, yang dosa. Apalagi kalau udah kecanduan, maka ini butuh sabar. Ya, butuh kesabaran dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus jihad, ya, mengalahkan hawa nafsunya. Yang ketiga adalah, ya, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini kadang kita tersenyum, kadang kita juga nangis. Ya, kadang kita bergembira, bahagia, ya, senang. Kadang juga kita sedih, kecewa, ya, galau dan sebagainya. Baik. Intinya kaidah ini menunjukkan bahwasanya perbuatan Allah SWT kepada hambanya, ya, semuanya baik dan harus kita sikapi dengan syukur kalau itu sesuai dengan keinginan kita, dan harus kita sikapi dengan sabar kalau itu enggak sesuai dengan keinginan hati kita. Baik. Selanjutnya al-qaidatu as-saniyah wal khamsun, kaidah yang ke-52, man ankara uluwallahi ala khalqihi faqad attala rububiyyatahu. Barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas makhluknya, maka sungguh dia telah, ya, mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kaidah tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama, ya, ketinggian dari sisi sifat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifatnya tinggi di atas makhluknya. Ya, sifat-sifatnya tinggi di atas makhluknya. Dan ini, yakni ketinggian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang tinggi, ya, walillahi al-asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sangat-sangat indah, maka berdoalah dan beribadalah dengan nama-nama tersebut. Ini telah disepakati oleh semua umat Islam. Semua umat Islam sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifatnya maha tinggi. Ya, maha tinggi. Taib. Ketinggian yang kedua yaitu ketinggian zat, uluwud zat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas langitnya, di atas arasy-Nya. Dan ini, ma'asyiral muslimin, merupakan kesepakatan ahlus sunnah. Kalau tadi kesepakatan seluruh umat Islam, kalau sekarang ini yang uluwud zat itu kesepakatan ahlus sunnah. Bukan semua umat Islam, karena umat Islam berbeda pendapat. Tapi ahlus sunnah sepakat bahwa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy. Adapun selain ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas langitnya. Ya, selain dari ahlus sunnah wal jamaah tidak menetapkan hal itu. Ya, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Mereka ada lagi yang mengatakan Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Ya, ini para ahli filsafat. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memiliki dua sifat, ya, dua ketinggian tadi, ketinggian sifatnya dan ketinggian juga zatnya, tinggi sifatnya dan tinggi juga zatnya. Dan dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas langitnya, di atas arasy-Nya, banyak sekali, ribuan dalil. Kata salah seorang ulama madhab Syafi'i, fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala fauqiyatillahi jalla wa'ala. Di dalam Al-Quran itu terdapat 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT tinggi di atas langitnya. Ya, 1000. Gak macam-macam ini, Pak. Kita ini ada satu dalil saja sudah wajib untuk mengimaninya. Ada satu dalil saja kita sudah berkewajiban untuk menerimanya. Apalagi kalau 1000. Masa kurang, Pak, 1000 dalil. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang beriman, satu dalil saja sudah cukup. Tapi bagi para pengekor hawa nafsu, 1000 dalil enggak cukup. Makanya banyak orang mementahkan, menolak ya dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ditolak dengan alasan-alasan yang lemah. Saya ambil contoh hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, Imam Bukhari dalam Juz'ul Qira'ah, tentang kisah seorang budak wanita yang pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Jawab wanita tersebut, "Fis sama," Allah di atas langit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah wanita itu karena dia adalah wanita yang beriman. Ini satu di antara ribuan dalil tadi yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Sebagian ahlul bid'ah ya, mereka menolak hadis ini. Hadis ini enggak sahih walaupun dalam sahih Muslim. Sahih Muslim. Ya, dibilang enggak sahih, berarti judulnya aja sudah salah itu. Judulnya kan sahih Muslim. Kok dibilang enggak sahih? Ya. Ini kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, 1000 dalil ya, enggak cukup bagi dia. Mentah semuanya. Itu bahayanya kalau orang mengikuti hawa nafsu. Tapi kita harus mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan kepada kita dua faedah penting. Seperti yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab khusus yang membahas tentang ketinggian Allah di atas langit. Pak, para ulama saking pentingnya masalah ini, banyak di antara mereka yang menulis buku-buku khusus yang bahas masalah ini khusus. Imam Adz-Dzahabi punya buku Al-Ulu ya, yakni ketinggian Allah di atas langit. Itu menampilkan dalil-dalil Quran, hadis, mutawatir, banyak semuanya disebutkan. Kemudian ucapan ulama ya, ulama-ulama salaf mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai imam-imam madhab ditampilkan semuanya. Ada juga Imam Ibnul Qayyim punya buku Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah, perkumpulan pasukan-pasukan Islam untuk melawan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, karena akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka mengingkari ketinggian Allah di atas langit. Jadi kalau sekarang ada orang yang berpaham misalkan Allah di mana-mana, itu ketularan madhab Jahmiyah dan Mu'tazilah. Walaupun dia mungkin kalau dibilangin, "Oh, kamu pahamnya Jahmiyah," enggak mau dia. Ya. Tapi masalahnya bukan masalah mau atau tidak mau, tapi itu adalah paham. Makanya kita enggak boleh tertipu dengan perubahan nama. Yang paling penting bagi kita adalah mempelajari agama Islam ini. Ya, kalau nama, casing itu bisa berubah-ubah. Ya, bisa berubah-ubah. Kemudian ya, hadis ini memberikan kepada kita faedah kata Imam Dzahabi. Pertama, bolehnya pertanyaan di mana Allah. Ya, boleh, bahkan disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi nanya. Sebagian orang, "Oh, enggak boleh itu nanya di mana Allah, itu bid'ah itu." Gimana bid'ah? Orang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan kok. Bid'ah itu kalau enggak ada dalilnya. Ini ada hadisnya yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanya. Masa kemudian kita bilang bid'ah? Bid'ah itu kalau enggak ada contohnya dari Nabi. Orang sekarang banyak kebalik-balik, Pak. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah. Nah, ini zaman sekarang ini, Pak. Zaman kuwali-wali zaman sekarang. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah. Yang tauhid dibilang melarikan umat. Yang syirik, wah ini menyatukan umat. Ya, sekarang seperti yang dikatakan oleh Nabi, sayati sanawatun qadda'a, akan datang tahun-tahun yang menipu. Orang yang jujur dibilang berkhianat, yang berkhianat dibilang jujur. Ya, baik. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini adalah bahwa jawaban di mana Allah SWT yang benar adalah bahwa di atas langit. Kenapa itu jawaban yang benar? Karena itulah yang disetujui oleh Nabi, yang dibenarkan oleh Nabi. Ya, seandainya jawaban itu salah, pasti akan diingkari oleh Nabi. Tapi Nabi enggak mengingkari, enggak menyalahkan, bahkan Nabi membenarkan. Nabi bilang apa tadi? Atiqah, merdekakan wanita ini. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah wanita yang beriman. Itu rekomendasi. Ya, berarti Nabi menyetujui. Andaikan keliru, disalahkan sama Nabi. Enggak mungkin didiamkan sama Nabi. Ya, Nabi itu kalau melihat kemungkaran pasti akan diingkari. Ya, enggak mungkin didiamkan. Maka ketika Nabi mengatakan seperti itu berarti persetujuan. Itu yang disebut dalam ilmu hadis takrir, persetujuan. Ya. Kalau salah, salah itu jawabannya. Yang benar adalah Allah di mana? Mana? Itu pasti diingkari. Tapi ternyata Nabi enggak. Nabi membenarkan, bahkan merekomendasikan. Dia adalah wanita yang beriman. Insyaallah. Ya. Kurang jelas apalagi hadis ini. Belum lagi hadis-hadis yang lain yang banyak sekali. Belum lagi Al-Quran. Belum lagi ucapan kesepakatan para ulama. Ya, banyak. Bahkan ini juga yang sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Makanya setiap kali kita berdoa, kita mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangannya kemana? Ke atas. Ya, itu sebagai fitrah manusia. Mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas. Ya, nggak ada yang miring gini atau gini, kan nggak ada. Ya, itu mengakui bahwasanya dia hatinya ya meminta kepada yang di atas. Sering juga kita dengar kita serahkan kepada yang di atas. Saya belum pernah dengar ada orang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Ya, jadi itu secara fitrah, secara akal manusia meyakini bahwasanya Allah SWT di atas langit. Tetapi karena kotoran filsafat, ya, adanya orang-orang yang mencampur adukkan, ya, merancaukan, bikin rancau dalam masalah ini, sehingga masalah yang tadinya udah jelas sehingga ngambang bagi sebagian orang. Karena tadi noda-noda filsafat dan sebagainya. Masalah ini sudah jelas final, ya, bahkan dalam sebagian kitab ini dijadikan sebagai pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ada sebuah buku judulnya Juz'un fihi imtihanus sunni minal bidah. Pembeda-pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Salah satunya dimasukkan masalah ini. Siapa yang mengatakan Allah di atas langit maka dia ahlus sunnah. Siapa yang tidak menetapkan Allah di atas langit maka dia adalah ahlul bidah. Sampai segitunya. Ya. Bahkan para ulama dulu mengkanter, membantah dengan keras orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Karena konsekuensi dari ucapan Allah di mana-mana itu berat. Konsekuensi mengatakan Allah di mana-mana itu berat. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah ada di tempat-tempat yang kotor. Na'udzubillah min dzalik. Kan begitu konsekuensinya. Berarti Allah ada di toilet. Allah ada di got. Ya, berarti Allah SWT ada di tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah. Ya. Kan itu konsekuensi yang sangat berat, enggak mungkin. Ya. Jadi mereka ingin untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada dasarnya mereka melecehkan Allah Subhanahu wa taala, baik mereka sadari atau tidak sadari. Makanya harus kita kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, ya. Baik. Kemudian kaidah yang selanjutnya, man attalabaha min umumi ilmihi faqad attala rububiyyatahu. Siapa yang mengingkari keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah meniadakan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni kalau dia mengingkari sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu enggak punya sifat ilmu. Itu berarti mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti menuduh Allah enggak punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, berarti Allah Subhanahu wa taala jahil. Berarti memberi rizki tanpa ilmu. Mengatur alam tanpa ilmu. Menciptakan tanpa ilmu. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang aja kalau misalkan ada orang yang mampu menciptakan pesawat, ya, sebut aja ya, Eyang Habibie. Itu aja baru bisa menciptakan pesawat saja, orang sudah bilang apa? Jenius. Orang pintar, profesor. Ya, bahkan dulu anak-anak kalau ditanya tentang cita-citanya, cita-citaku pengen kayak Habibie. Ya. Itu baru bisa bikin pesawat. Gak mungkin orang yang bisa bikin pesawat tanpa ilmu. Apa kemudian mungkin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, ya, kemudian tanpa ilmu? Jelas itu tidak mungkin. Maka siapa yang meniadakan sifat ilmu bagi Allah, pada hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Jahmiyah ya itu mengingkari sifat-sifat Allah. Salah satunya adalah sifat ilmu. Mereka mengatakan Allah enggak tahu ya dengan apa yang Allah putuskan sebelum dia terjadi. Ini tentu adalah suatu kekufuran. Ya, suatu kekufuran. Bagaimana mungkin Allah memutuskan tanpa dia ketahui? Itu suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Makanya salah satu nama Allah apa? Al-Alim. Zat yang berilmu. Yang mengetahui. Sering di dalam Al-Qur'an, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, bukan nama Allah Al-Aqil, berakal. Karena orang berakal belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu dia pasti ya berakal. Pernah ada sebuah debat antara ilmu dan akal. Ilmul alimi wa aqlul aqil ikhtalafa. Ilmu dan akal pernah berdebat. Man dalladhi ahroza minhumas syarofa. Siapakah yang paling hebat di antara keduanya? Ilmu ataukah akal? Fa qalal aqlu. Ya. Ana ar-rahmanu bi urifa. Dengan sayalah Allah SWT diketahui. Yani tanpa akal orang itu enggak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-ilmu ana ar-rahmanu bit-tasafa. Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan saya, bukan dengan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menamai dirinya dengan al-alim, zat yang maha berilmu, ataukah yang berakal? Yang berilmu, bukan berakal. Berarti saya lebih hebat. Kata ya ilmu. Fa ayqanal aqlu annal ilma sayyiduhu. Faqabbalal aqru ra'sal ilmi wan sarafa. Akhirnya akal pun mengakui bahwasanya ilmu lebih hebat daripada dia. Dia pun akhirnya mengecup kepala ilmu dan pergi. Artinya bahwa ilmu itu lebih utama daripada akal. Baik. Yang terakhir, kaidah yang ke-54, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bagi Allah Subhanahu wa taala semua syafaat. Ini kaidah diambil dari sebuah surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Az-Zumar ayat 44. Ya, maksud dari kaidah ini atau ayat ini bahwa yang berhak memiliki syafaat, mengatur syafaat ya dan memberi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memiliki syafaat. Ya, tidak mungkin sebuah syafaat ya terwujudkan, terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mungkin seseorang bisa memberikan syafaat kecuali dengan dua syarat. Ya, syafaat memang bukan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain pun bisa memberikan apa? Syafaat, tapi ada syaratnya. Enggak bisa langsung ngasih. Syarat yang pertama yaitu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak mengizinkan, enggak bakalan. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah meridhoi yang memberikan syafaat dan ridho kepada yang diberi syafaat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua syarat ini dalam surat An-Najm ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat-syafaat mereka sedikit pun. Yani enggak bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah mengizinkan. Ini syarat yang pertama. Dan yang kedua, wayardha, dan Allah ridha. Jadi sampai nabi, para malaikat enggak mungkin bisa memberikan syafaat kecuali dengan dua syarat tadi. Syarat yang pertama, izin. Allah mengizinkan. Kalau Allah enggak mengizinkan, enggak mungkin orang bisa memberi syafaat. Ya, makanya dalam hadis yang panjang tentang syafaat al-udhma, ketika saat di padang mahsyar semua orang ngumpul semuanya lalu menunggu jatah hisab, ya, antrian hisab, mereka pada berdatangan kepada Adam. Ya, tolong ya mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan apa? Hisab. Kita udah lama nih capek. Ya, panas, sesek. Mereka kata Nabi Adam, saya banyak dosanya. Pergilah kepada Nabi Nuh, dialah awal Rasul. Akhirnya datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun enggak bisa. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, saya juga enggak bisa. Pergilah kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga enggak bisa. Pergilah kepada Nabi Isa. Ya, sampai pergi kepada Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun akhirnya kemudian sujud. Enggak bisa langsung. Baru setelah sujud Allah mengatakan, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Wasal tu'ta, dan mintalah, kau akan diberi. Artinya sampai Nabi Muhammad pun, bahkan semua para nabi, enggak bisa langsung ngasih apa? Syafaat, kecuali setelah Allah mengizinkan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ridho. Jadi Allah meridhoi, ridho kepada yang memberi syafaat dan ridho kepada yang diberi syafaat. Dan Allah tidak mungkin ridho kecuali kepada orang yang bertauhid. Makanya orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi adalah orang yang bertauhid. Dan cara paling utama untuk mendapatkan syafaat adalah dengan mentauhidkan Allah. Jangan malah dengan syirik. Orang kadang mencari syafaat Nabi, syafaat orang-orang soleh, malah dengan syirik. Malah gak dapat. Kalau kita pengen syafaat, adalah caranya dengan mentauhidkan Allah. Kata Nabi SAW, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafa'atku besok pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Demikian masyarul muslimin yang bisa kita bahas, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.